إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwani fiddin at-talabah, dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran akidah dan akhlak pada kitab Masailul Jahiliyah, yaitu perangai-perangai jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah, yaitu sifat-sifat dan karakteristik, baik itu berupa akidah maupun akhlak serta ibadah orang-orang kafir di zaman jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akan masuk pada bab yang ke-96. Qala al-muallif rahimahullah al-mas'alatu sadisatu wa tis'un, permasalahan yang ke-96. Al-iftikharu biwilayatil bait, menyombongkan diri dengan penguasaan Baitullah, yakni Masjidil Haram. Fadhammahumullahu biqaulih, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencerca mereka dengan firman-Nya, mustakbirina bihi samiran tahjurun. Mereka menyombongkan diri dengannya, yaitu dengan Baitullahi al-Haram, dan mereka mengucapkannya atau mereka bercerita pada waktu malam dalam rangka menolak kebenaran. Mereka mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu malam untuk menolak kebenaran. Surat Al-Mu'minun ayat ke-68. Afwan, ayat ke-67. Baik. Inilah salah satu masail jahiliyah atau perangai-perangai ahlul jahiliyah dahulu, di mana di antara bentuk kesombongan mereka adalah dikarenakan mereka menguasai Baitullahi al-Haram atau Masjidil Haram, masjid yang paling mulia yang telah dibangun sejak masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan beliau sendiri, Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail adalah yang membangun Ka'bah, yang membangun Ka'bah yang menjadi pusat umat Islam sedunia sebagai kiblat mereka untuk melakukan salat dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada masa yang panjang antara para nabi, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian nabi-nabi setelahnya, Baitullahil Haram, Ka'bah, dan Masjidil Haram itu sempat dikuasai oleh orang-orang kafir. Jadi subhanallah, betapa dahsyatnya jahiliyah dan kekufuran di masa tersebut. Kadang-kadang para nabi dan para pengikutnya yang mengurus Baitullahil Haram. Tetapi di masa terakhir sampai sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Baitullahil Haram, Ka'bah, Masjidil Haram itu dikuasai oleh orang-orang kafir. Apalagi di masa yang panjang antara Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diutus rasul padanya, sampai-sampai Ka'bah bukan lagi dijadikan pemurnian ibadah, tempat pemurnian ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malah dijadikan tempat kesyirikan. Tetapi di masa tersebut masih banyak orang yang datang berhaji ke sana, mewariskan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan mereka menghormati orang-orang Yahudi pada waktu itu, orang-orang Nasrani pada waktu itu, dan juga yang mengikuti agama Tauhid, agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka menghormati Baitullah, mereka menghormati Masjidil Haram. Lalu sayang sekali yang menguasai Baitullahil Haram adalah orang-orang Quraisy yang pada umumnya itu kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka untuk mengajak mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan kesyirikan, mereka tidak mau mengikuti ajaran beliau. Dan mereka merasa bahwasanya mereka itu lebih tinggi kedudukannya dari para rasul sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut rasul. mereka merasa lebih tinggi kedudukannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Kenapa? Karena mereka kebetulan yang diserahi kepemimpinan Baitullahil Haram, yakni untuk mengurus Baitullah, membersihkannya, menjaganya, dan juga melayani para tamu-tamu yang datang untuk berhaji. Iya. Makanya mereka banggakan. Mereka banggakan. Di sini banyak sekali kesalahan yang mereka lakukan. Di antaranya bahwasannya berkhidmah kepada Baitullah, menjaganya, mengurusnya, itu adalah ibadah, bukan sesuatu yang perlu dibanggakan. Memang sudah kewajiban. Iya. Oleh karena itu, tidak boleh seseorang membanggakan diri dengan ibadah yang dia lakukan. Karena juga belum tentu ibadahnya tersebut diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta seseorang itu sudah ikhlas dan sudah berusaha untuk ittiba, dia tidak bisa memastikan ibadah saya pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang perlu dibanggakan? Apa yang perlu dibanggakan kalau seseorang itu belum memastikan, tidak bisa memastikan bahwasannya ibadahnya itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan biasanya orang-orang yang melakukan ini karena yang mereka inginkan hanyalah sana'un nas, sanjungan manusia kepada mereka, bukanlah murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kemudaratan yang pertama. Yang kedua, hal itu menghalangi mereka mengikuti kebenaran. Ini yang paling berbahaya. Mereka merasa bangga dengan kepemimpinan mereka terhadap Ka'bah dan terhadap Masjidil Haram, bukan orang lain yang diserahi tugas untuk memakmurkan Ka'bah dan Baitul Haram, maka hal ini membuat mereka sombong. Sehingga mereka menganggap mereka lebih daripada yang lain. Mereka lebih daripada yang lain. Bahkan meskipun mereka kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal telah dimaklumi bersama, seluruh amalan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, betapapun nilainya sangat besar, itu tidak ada nilainya sama sekali dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Terhapus amalannya. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala mencerca mereka di dalam ayat yang lain, dalam surat At-Taubah ayat ke-19, أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَجِّ وَإِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apakah kalian jadikan memberi minum kepada orang yang berhaji? أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ. Apakah engkau jadikan memberi minum kepada orang yang berhaji dan mengurus Masjidil Haram seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan berjihad di jalannya? La yastawuna indallah. Mereka itu tidak sama di sisi Allah. Jadi, betapapun seorang memiliki amal saleh, dia memberikan minum kepada jamaah haji dan dia memakmurkan Masjidil Haram, akan tetapi dia tidak boleh menyombongkan. Dan amalan tersebut, kalau dibandingkan dengan amalan keimanan kepada Allah dan kepada hari akhir serta berjihad di jalannya, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Terlebih, mereka melakukan itu dalam keadaan mereka tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka tidak ada manfaatnya sama sekali. Ini celaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang Quraisy yang menyombongkan diri karena mereka diserahkan kepengurusan Baitullah, Ka'bah, Baitullahil Haram. Suatu rumah Allah, suatu masjid yang sangat Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Maka bagaimana lagi dengan orang-orang yang menyombongkan diri mengurus masjid-masjid tertentu yang bukan Masjidil Haram. Sombong. Mentang-mentang jadi DKM atau pengurus masjid, ketika mau diadakan kajian Ahlus Sunnah di situ dihalang-halangi. Mereka anggap mereka yang sudah lebih baik. Dan terlebih lagi, kalau ternyata yang mereka sombongkan itu bukan masjid, apa? Kuburan. Kuburan keramat. Katanya dia itu kuncen. Apa kuncen? Hah? Juru kunci. Kuburan keramat. Atau juru kunci gunung tertentu. Gunung itu gak perlu juru kunci. Kuburan-kuburan juga gak perlu juru kunci. Semua kuburan sama. Menyombongkan diri dengan sesuatu yang tidak ada kemuliaannya dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Terlebih lagi ternyata mereka jadikan kuburan-kuburan tersebut, demikian pula gunung-gunung tertentu, sebagai apa? Sebagai tempat perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu ada yang namanya kuncen atau guru kunci, juru kunci untuk mengurus gunung-gunung tertentu. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menugaskan para malaikat, mereka itulah yang menjaga gunung-gunung. Iya. Dan kalau seorang datang di gunung tertentu, dia tidak perlu izin kepada juru kunci tersebut. Kecuali petugas yang ditugaskan pemerintah untuk mengawasi apa gunung berapi misalkan aktivitasnya. Kalau ada dia mengeluarkan lahar atau mengeluarkan asap yang panas. Nah ini jelas secara ilmiah. Tapi juru kunci apa fungsinya di situ? Iya. Pada akhirnya salah seorang juru kunci di mana? Di Merapi. Ternyata mati juga terkena awan panas. Padahal katanya selama dia ada di situ tidak ada masalah dengan gunung tersebut. Ya, gunung tersebut akan tetap aman selama dia ada di situ. Ternyata dia juga mati terkena awan panas. Na'udzubillah. Maka ini tidak perlu dibanggakan. Membanggakan yang seperti ini adalah perbuatan ahlul jahiliyah dahulu yang telah menghalangi mereka mengikuti kebenaran. Taib. Qala al-mu'allif rahimahullah al-mas'alatu sabi'ah wa tis'un. Permasalahan yang ke-97. Al-iftikhar biqaunihim dzurriyyatal anbiya. Menyombongkan diri dengan keadaan mereka sebagai turunan para nabi. Sebagai keturunan para nabi. Fa'atallahu biqaulihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, membantah mereka. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Surat Al-Baqarah ayat ke-134. Inilah salah satu perangai jahiliyah dahulu. Mereka menyombongkan diri dikarenakan mereka merupakan keturunan para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada mereka, tilka ummatun qad khalat. Para nabi dan rasul adalah umat yang telah berlalu. Lahama kasabat. Mereka mendapatkan ganjaran sesuai amal soleh yang mereka lakukan. Artinya, mereka mendapatkan amal soleh yang mereka lakukan, bukan yang dilakukan orang lain. Walakum ma kasabtum. Adapun kalian, kalian hanya mendapatkan apa yang juga kalian amalkan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kalian tidak ditanya tentang apa yang kalian. Dan kalian tidak ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Maksudnya apa? Membanggakan nenek moyang. Walaupun dari kalangan para nabi dan rasul. Tidak ada manfaatnya sedikit pun. Tidak ada manfaatnya sedikit pun. Sebab amalan para nabi dan rasul. Tidak ada pengaruhnya bagi kita. Tidak menambah pahala dan ganjaran untuk kita. Amalan nenek moyang kita, walaupun dari kalangan nabi dan rasul, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa allaysa lil insan illa ma sa'a. Dalam surat An-Najm ayat ke-39. Dan manusia itu tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Jadi tidak perlu membanggakan kalau seorang itu keturunan para nabi dan rasul. Apalagi hanya keturunan keraton yang tidak ada mulianya sedikit pun dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Terserah mau darah biru, darah merah, darah hijau. Sama sekali. Tidak ada manfaatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menentukan seseorang dalam pandangan Allah adalah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun membanggakan sebagai keturunan para nabi dan rasul, ini adalah sifat ahlul jahiliyah dahulu. Bahkan lebih dari itu, orang-orang Yahudi mengatakan, sebagaimana Allah kabarkan dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-18, وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengatakan, kami adalah anak-anak Allah dan kecintaan-kecintaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah membantah mereka, قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakan kepada mereka, lalu kenapa Allah mengazab kalian karena dosa-dosa kalian? Bahkan kalian hanyalah manusia biasa. Jadi siapa saja, walaupun keturunan nabi, walaupun memiliki kekerabatan dengan para nabi dan rasul, apalagi orang-orang saleh yang kedudukannya di bawah nabi dan rasul, kalau mereka melakukan dosa-dosa, maka keluarga mereka dari kalangan nabi dan rasul dan orang-orang saleh tersebut sama sekali tidak bisa menolong mereka. Sama sekali tidak menolong mereka. Oleh karena itu, ahlus sunnah wal jamaah mencintai kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai ahlul bait. Tetapi ahlul bait yang dimaksudkan adalah ahlul bait yang saleh, yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan yang kafir. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah berfirman kepadanya, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah katakan, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau sebagai imam bagi manusia. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah imam juga dari keturunanku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada beliau, qala la yanalu ahdi dzalimin, bahwasanya tidak akan mendapatkan janjiku orang-orang yang zalim. Jadi bukan keluarga Nabi dari kalangan orang-orang yang zalim. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan dari kalangan keluarga Nabi sekalipun ada orang-orang yang zalim, ada orang-orang yang kafir, ada orang-orang yang durhaka. Jangan tertipu yang ngaku-ngaku habib, ngaku-ngaku keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan dia ini termasuk orang dari kalangan Nabi yang durhaka. Bahkan anaknya Nabi Nuh alaihi salam itu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak teranggap lagi sebagai anaknya. Jadi meskipun secara nasab betul dia bisa buktikan bahwasanya dia habib katanya. Ini habib istilah yang mereka buat untuk menunjukkan seseorang itu sebagai apa? Keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, walaupun tidak ada istilah ini dari Al-Qur'an was sunnah. Walaupun dia bisa buktikan dia itu habib, tapi ternyata dia itu pelaku syirik, dia itu pelaku bid'ah, maka terputus nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara syariat. Sebab di dalam Al-Qur'an, dalam surat Hud, Nabi siapa? Saleh. Atau Nabi siapa itu? Yang mengatakan, "Rabbi inna bni min ahli wa inna wa'dakal haq." Wahai Rabbku, sesungguhnya anakku adalah dari keluargaku dan sesungguhnya janjimu adalah benar. Nabi siapa itu? Hah? Hud. Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam. Ketika beliau mengajak anaknya untuk masuk ke mana? Ke perahunya agar selamat dari azab Allah, dia tidak mau. Dia kafir kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah, "Rabbi inna bni min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin." Wahai Rabbku, sesungguhnya anakku dari keturunanku, dari keluargaku, dan sesungguhnya janjimu adalah benar dan engkau adalah sebaik-baik yang memberikan hukum. Qala ya Nuh, ya Nabi Nuh ini jelas. Qala ya Nuh, maka Allah berfirman, "Wahai Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu." Coba perhatikan. Anaknya sendiri. Tetapi karena amalannya gairu salih. Amalannya tidak salih. Dia kafir kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Nuh, innahu laisa min ahlik." Wahai Nuh, anakmu itu bukan dari keluargamu. Jadi enggak usah ngaku-ngaku. Apa namanya? Keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ternyata amalannya menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga menunjukkan apa? Keluarga Nabi ada yang bisa kafir. Bahkan anaknya sendiri, bahkan anak bapaknya. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim kepada bapaknya? Beliau berlepas diri darinya. Sebagaimana dalam surat At-Taubah, ayat ke-114, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa makana istighfaru Ibrahima li abihi illa ammau idatin wa'adaha iyyahu." Tidaklah Nabi Ibrahim alaihissalam meminta ampun untuk bapaknya kecuali hanya sebuah janji yang dijanjikan kepadanya. Falamma tabayyana annahu aduwwullah tabarra'a minhu. Lalu ketika menjadi jelas bagi Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, tabarra'a minhu. Beliau berlepas diri darinya. Sudah, kamu bukan bapak saya lagi. Ini makna berlepas diri. Berlepas diri itu artinya membenci, memusuhi dan menyatakan tidak ada hubungan sama sekali. Ini sikap Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya yang merupakan musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia melakukan perbuatan syirik, andaikan Nabi itu masih hidup, maka Nabi akan berlepas diri darinya, dan menyatakan tidak ada hubungan antara aku dengan kamu. Dan lebih tegas lagi, sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa anzir ashiratakal akrabin." Dalam surat Al-Hijr, ayat ke-214. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya, "Wa anzir ashiratakal akrabin." Dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang paling dekat. Ini subhanallah. Allah perintahkan nabinya untuk memberikan peringatan kepada siapa? Kepada keluarga beliau sendiri. Sebab kekerabatan mereka dengan Rasul tidak ada manfaatnya sama sekali kalau mereka tidak beriman kepada Allah. Maka setelah perintah ini, Nabi SAW mulai menyeru kaumnya satu persatu. Beliau bersabda, "Ya ma'syara Quraisy, ishtaru anfusakum la ugni ankum minallahi syai'a." Wahai orang-orang Quraisy, selamatkan diri-diri kalian sendiri, yakni dengan beriman dan beramal saleh. "La ugni ankum minallahi syai'a." Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah sedikit pun. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, la ughni anka min Allahi syai'a. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, ini paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya tidak bisa menyelamatkan sedikit pun engkau dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya Safiyyah, ammatar Rasulillah, la ughni anki min Allahi syai'a. Wahai Safiyyah, bibi Rasulullah, saya tidak bisa menyelamatkan engkau dari azab Allah sedikit pun. Ya Fatimah binti Muhammadin, salini min mali ma syi'ti, la ughni anki min Allahi syai'a. Wahai Fatimah, anaknya Muhammad, minta hartaku yang kamu inginkan. Aku hanya bisa memberikan harta kepadamu, tetapi aku tidak bisa menyelamatkanmu dari azab Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Jadi, seharusnya yang diusahakan seseorang, yang dikedepankan di dalam hidupnya adalah iman dan amal soleh. Bukanlah dia membanggakan kekerabatan dia dengan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebab kekerabatan dia dengan para nabi dan rasul tidaklah akan bisa menolongnya dari azab Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Iya. Terlebih lagi kalau seseorang membanggakan diri dengan kekerabatan dia dengan para nabi dan rasul, maka ini adalah perbuatan ahlul jahiliyah dahulu. Maka bagaimana lagi kalau seorang membanggakan diri dengan kekerabatannya bersama orang-orang yang kedudukan mereka itu lebih rendah daripada nabi dan rasul. Iya. Apalagi hanya keturunan kerajaan, keturunan keraton, keturunan pejabat, yang semua itu tidak ada nilainya sama sekali dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Keturunan wali sekalipun, keturunan nabi sekalipun tidak ada manfaatnya sama sekali. Apalagi hanya keturunan yang sifatnya kebanggaan duniawi belaka. Dan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat telah memperingatkan bahwasanya di hari kiamat kelak, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah, dalam surat Al-Infitar ayat ke-19. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya hari tersebut hari ketika seorang tidak bisa memberikan kemanfaatan, dia tidak bisa menguasai dirinya sendiri sedikit pun. Segala urusan pada hari itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari itu kata Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi, seseorang itu lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, bahkan dia lari dari ibunya dan bapaknya sendiri, wa sahibatihi wa banih, dan dia juga lari dari istrinya dan anaknya, likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, semua orang pada waktu itu memiliki urusan yang sudah cukup menyibukkannya. Jadi tidak lagi bisa memperhatikan orang lain, ya. Walaupun kita memiliki keluarga orang-orang saleh, mereka tidak bisa memperhatikan kita pada hari kiamat kelak. Masing-masing sudah cukup sibuk dengan urusan dirinya sendiri. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-mas'alatu tsaminatu wa tis'un. Permasalahan yang ke-98. Al-iftikhar bis-sana'i. Membanggakan diri dengan pekerjaan-pekerjaan mereka. Dengan profesi-profesi mereka. Kafi'li ahli rihlatain. Sebagaimana yang dilakukan oleh ahlur rihlatain, yaitu orang-orang yang melakukan safar. Di musim dingin mereka pergi ke Yaman, dan di musim panas mereka pergi ke Syam untuk berdagang. Ini profesi mereka. Ala ahlil harfi, mereka membanggakan profesi tersebut dan menyepelekan orang-orang yang profesinya sebagai petani. Iya, inilah salah satu karakteristik jahiliyah, bangga dengan profesi mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan adanya perbuatan seperti ini. Bangga dengan suatu profesi tertentu lalu merendahkan orang lain. Bahkan gara-gara itu mereka menolak kebenaran. Seperti umat Nabi Nuh alaihi salam, mereka katakan kepada Nabi Nuh, "Ma naraka taba'aka illa alladzina hum aradhiluna." Dalam surat Hud ayat ke-28. Kami tidak melihat yang mengikuti kamu kecuali mereka yang paling rendah di antara kami. Yang ekonominya paling rendah, yang profesinya tidak bergengsi, itu yang mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga orang-orang yang merasa mereka itu punya pekerjaan yang lebih layak, mereka punya profesi yang bagus, penghasilan besar, mereka tidak mau mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Sampai mereka mengatakan, anu'minu laka wattaba'akal ardhalun, dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-111. Apakah kami harus beriman kepadamu, sedangkan yang mengikuti kamu adalah orang-orang rendahan? Maka inilah salah satu perangai jahiliyah dahulu. Berlanjut terus sampai di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masa Nabi, umumnya orang-orang Arab terutama orang-orang Quraisy, melakukan perdagangan. Dan mereka bangga dengan profesi tersebut. Di antara yang mereka banggakan apa? Yang Allah ceritakan dalam surat. Surat apa? Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatasyita'i wassayif. Yani, tentang kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaan mereka? Rihlatasyita'i wassayif. Melakukan rihlah, perjalanan untuk berdagang di musim dingin dan musim panas. Musim dingin mereka ke Yaman dan musim panas mereka ke Syam. Ini mereka banggakan sekali. Karena memang hasilnya besar. Siapa yang melakukan profesi seperti ini di zaman itu, dia akan menjadi orang yang kaya raya. Dan mereka anggap orang yang bekerja sebagai petani atau sebagai apa, pandai besi misalkan, atau sebagai tukang kayu, itu pekerjaan-pekerjaan yang rendah. Pekerjaan-pekerjaan yang rendahan. Maka dalam banyak hadis Nabi SAW telah mengingatkan hal ini. Bahwasannya pekerjaan apapun, profesi apapun, asal halal, itu bagus. Itu baik. Bahkan yang terbaik adalah apabila seorang bisa makan dengan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh tangannya. Sebagaimana dalam hadis Al-Miqdam yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qat khairun au khairan min an ya'kula min amali yadihi." Tidaklah ada satupun makanan yang lebih baik yang dimakan oleh seseorang dari apa yang dia kerjakan oleh tangannya. Yani ini makanan yang terbaik. Seorang mengerjakan sesuatu dengan tangannya, kemudian dia jual, atau hasilnya dia bisa makan, maka ini adalah makanan yang terbaik. Dan beliau bersabda, "Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi." Dan sesungguhnya Nabi Dawud alaihi salam itu makan dari pekerjaan yang dihasilkan oleh tangannya. Ini yang terbaik. Demikian pula dalam riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, "Kana Zakaria alaihi salam najjara." Adalah Nabi Zakaria alaihi salam adalah seorang tukang kayu. Nabi Zakaria alaihi salam adalah seorang tukang kayu. Sehingga sangat tercela kalau kita merendahkan seseorang karena profesinya. Karena profesinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Imam Tirmidzi, "Bihasabi mri'in minasyarr ayyahtakira akhahul muslim." Cukuplah seorang itu dianggap orang yang jelek, orang yang buruk apabila dia merendahkan saudara muslimnya. Apabila dia merendahkan saudara muslimnya. Iya. Merendahkan dalam bentuk apa saja? Apakah karena pekerjaannya, pekerjaan yang tidak terhormat? Tidak terhormat dalam artian pandangan masyarakat, bukan pandangan syariat. Pekerjaannya, karena pekerjaannya penghasilannya sedikit, atau pekerjaannya berat, pekerjaannya orang-orang yang apa? Tidak membutuhkan ijazah yang tinggi. Maka ini adalah sebuah keburukan kalau sampai kita menjelek-jelekan mereka hanya karena hal tersebut. Iya. Dan yang lebih parah lagi, parahnya ini melebihi apa yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah di masa tersebut. Ahlul jahiliyah masih membanggakan pekerjaan mereka ini pekerjaan yang halal, berjualan di musim dingin dan musim panas, melakukan safar untuk berjualan. Lebih parah lagi di zaman ini ada orang-orang yang bangga dengan pekerjaan yang haram. Banyak sekali bentuk pekerjaan yang haram, mulai dari bentuk kesyirikan sampai kebid'ahan sampai kemaksiatan. Dalam bentuk kesyirikan misalnya, dia menjadi pemimpin apa? Orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, melakukan tur, ya, pekerjaannya itu. Cuman dia berkedok sebagai kiai, berkedok sebagai ustadz. Tapi pekerjaan intinya memimpin mereka melakukan tur, datang di kuburan-kuburan keramat untuk berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Atau dia yang menjadi juru kunci di kubur tersebut. Setiap orang datang di kuburan tersebut kasih sedekah kepada dia. Sudah ada kotak sumbangan di situ, dia sudah sediakan, maka mereka, para pelaku kesyirikan ini yang berdoa kepada penghuni kubur akan apa menyumbangkan sejumlah harta kepadanya. Ini pekerjaan syirik. Dan dia bangga dengan hal tersebut. Iya. Atau perbuatan bid'ah. Jadi penceramah. Bukan dakwah yang dia inginkan. Tetapi dia inginkan itu sebagai suatu profesi yang dapat menghasilkan uang. Jadi penceramah. Terserah yang mengajak ceramah. Apakah dalam suatu kegiatan yang di situ ada kesyirikan atau kegiatan bid'ah, semuanya dia datangi. Asal apa? Dapat amplop tebal. Habis ceramah, dapat amplop tebal. Dan dia bangga dengan hal tersebut. Dalam kemaksiatan, orang-orang yang kerja di bank, na'udzubillah, mungkin di masyarakat, sebagian masyarakat merasa bangga kalau anaknya kerja di bank. Kalau calon menantunya itu orang bank. Kenapa? Karena gajinya besar. Apalagi kalau dia pemimpin, manajer di bank tersebut sudah pasti gajinya besar dan dia diberikan fasilitas-fasilitas berupa mobil dinas, rumah dinas dan lain sebagainya. Dan mereka bangga dengan hal tersebut padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Muslim, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaih wa qalahum sawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan dan juga yang menuliskan transaksi riba. Ini apa kalau bukan pekerjaan pegawai bank yang menulis transaksi riba dan yang menjadi saksinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum sawa, mereka semua sama, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ini subhanallah dianggap sebagai pekerjaan yang bergengsi. Iya. Maka ini sebetulnya sifat-sifat ahlul jahiliyah, bahkan lebih parah daripada ahlul jahiliyah dahulu. Taib, inilah beberapa permasalahan jahiliyah yang bisa kita sampaikan. Semoga kita dapat menghindari perilaku-perilaku jahiliyah yang tidak terpuji ini. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ustaz, adakah dalil sunnah yang menjelaskan perbedaan posisi tangan musalli atau orang yang sholat saat berdiri sebelum ruku dengan berdiri sesudah ruku? Dalil mana yang lebih rajih? Sebagaimana yang kita jelaskan kemarin pada pelajaran fikih, yang kita rajihkan insyaallah ta'ala adalah pendapat Imam Ahmad rahimahullah bahwasannya seseorang itu mukhayyar. Ini ketika dalam posisi i'tidal, ketika dia bangkit dari ruku, dia itu mukhayyar. Mau meletakkan tangannya seperti semula, yaitu bersedekap di atas dada, ataukah dia mau melepaskan ke bawah. Sebab tidak adanya dalil yang sharih. Tidak adanya dalil yang sahih was sharih di dalam permasalahan ini. Sehingga seseorang itu mukhayyar, boleh-boleh saja. Sehingga termasuk kesalahan kalau ada yang berpendapat seperti pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah. Termasuk kesalahan yaitu membid'ahkan yang meletakkan kembali di dadanya. Baik. Adapun sebelum merukuk, maka tidak diragukan lagi sunnahnya adalah meletakkan di dada sebagaimana hadis-hadis yang sahih. Apakah boleh memelihara ikan di dalam rumah seperti akuarium? Bukankah ikan makhluk bernyawa atau makhluk hidup? Boleh insyaallah ta'ala sepanjang ikan itu tidak dizalimi dalam artian diberi makan, diberi makanannya yang cukup sehingga dia bisa terus hidup. Adapun masalah dia makhluk bernyawa atau makhluk hidup, maka tidak apa-apa, yang dilarang adalah gambar bernyawa, bukan yang betul-betul masih hidup. Yang dilarang adalah gambar bernyawa, bukanlah hewan piaraan. Tidak masalah insyaallah ta'ala, selama hewan tersebut diperlakukan dengan baik, tidak dizalimi. Dan sangat berbahaya sekali kalau kita memelihara hewan, kemudian kita tidak memberi makannya sampai kemudian dia mati. Di dalam as-sahih, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma diceritakan, Udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat. Fadakhalat bihan nar, wala hiya at'amatha, wala saqatha, idh habasatha, wala hiya tarakatha, ta'kulu min hasyasil ard. Ada seorang wanita diazab karena seekor kucing, di mana dia mengurung kucing tersebut sampai mati. Maka dia masuk neraka. Dia tidak memberi kucing tersebut makan, tidak pula memberi minum, dia mengurungnya dan dia tidak membiarkannya makan sendiri. Artinya dia cari makan sendiri dari makanan-makanan yang ada di bumi. Taib. Nah, mungkin sebagai faedah saya ceritakan bahaya memelihara anjing. Kalau memelihara anjing hukumnya haram. Baru-baru ini kejadian ada orang kafir memelihara anjing di rumahnya berapa ekor? 9 ekor, enggak tanggung-tanggung. Terus anjing tersebut ditinggal sama dia karena dia pergi apa? Mudik ke kampungnya. Sampai kira-kira 1 pekan baru dia pulang. Ketika dia pulang, dia menjadi santapan anjing-anjingnya sendiri. Mati sudah langsung. Dari 9 ekor itu tinggal 7 ekor, yang 2 sudah mereka santap. Akhirnya begitu dia datang, dia yang jadi santapan pertama. Taib. Ini bahaya memelihara anjing. Dan ini hukumnya haram memelihara anjing kecuali anjing yang digunakan untuk menjaga pertanian misalkan dari serangan-serangan apa? Pencuri atau binatang-binatang buas yang lain. Taib. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Mohon diulang hadis yang menerangkan 3 golongan dimurkai Allah. Yang ke-1 aku kurang menyimak. Terima kasih. Hadis tentang 3 golongan yang dimurkai Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abghadun nasi ilallah 3". Manusia yang paling dimurkai Allah ada 3. mulhidun fil haram, orang yang berbuat dosa atau berbuat penyimpangan di tanah haram, tanah suci, di Makkah atau di Madinah. Wa mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah, dan orang-orang yang suka mengamalkan di dalam Islam perkara-perkara jahiliyah. Apakah itu kesyirikan ataupun kebid'ahan ataupun kemaksiatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Wa mutallibi damin mri'in bighairi haqqin liyuhriqa damahu, dan seorang yang menuntut darah seseorang tanpa hak agar dia dapat menumpahkan darahnya. Artinya orang yang membunuh seseorang tanpa hak. Baik. Pak Ustaz, apakah disunahkan sholat 2 rakaat pada malam pertama pernikahan? Mohon penjelasannya dalam melakukannya. Diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari sebagian sahabat seperti yang disebutkan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Adabuz Zifaf. Adab Az-Zifaf. Beliau menyebutkan beberapa asar dari salaf, yaitu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan yang lainnya. Demikian pula Abu Dzar dan Hudzaifah, ya, para sahabat yang terkenal, mereka memerintahkan orang yang baru menikah itu untuk sholat 2 rakaat. Untuk sholat 2 rakaat. Jadi bukan malam pertama, ya, baru menikah dan dia baru menemui istrinya. Yang pertama dia lakukan adalah sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat bersama-sama. Kalau istrinya tidak lagi haid, maka sholat bersama. Ini ada riwayat-riwayat dari para sahabat. Walaupun tidak ada satupun hadis dari Nabi SAW, tetapi perbuatan sahabat dihukumi hukum marfu, karena mereka tidak melakukan itu, tidak menambah suatu ibadah khusus, ibadah tertentu kecuali dari petunjuk Nabi SAW. Iya. Maka disunahkan untuk sholat 2 rakaat bagi siapa yang baru saja menikah dan bertemu istrinya, lalu dia sholat bersama-sama. Baik. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Bagaimana cara menyembelihnya ayam yang syar'i? Apakah kalau leher dan kepala ayamnya sampai putus terpisah itu boleh? Apakah menyebut bismillahnya pas menyembelih ataukah sesaat sebelumnya? Setelah kita jelaskan dalam pelajaran hadis adab-adab menyembelih yang benar, ringkasnya, hendaklah seorang menggunakan pisau yang tajam, kemudian dia nyamankan hewannya, lalu dia sembelih dengan minimal dia bisa memutuskan 2 uratnya. 2 urat tebal yang disebut wadjain yang ada di lehernya. Iya, ini 2 urat ini berhubung sampai ke jantungnya. Sehingga kalau dua urat ini sudah putus akan keluar seluruh darahnya. Dan sebelumnya dia ucapkan bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar atau minimal bismillah. Dan dia niatkan itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sebagai penyembahan kepada selain Allah. Adapun bolehkah sampai kepalanya itu putus? Kebanyakan ulama berpendapat itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh kalau kepalanya sampai putus. Sebab di situ tergandung apa? Perbuatan tidak ihsan. Tidak ihsan kepada hewan tersebut. Akan tetapi, kalau sampai putus, kalau misalkan sampai putus, baik sengaja atau tidak disengaja, sembelihannya tetap sah dan makanannya halal. Sembelihannya tetap sah dan makanannya halal. Taib. Ana rasa sebaiknya ana tanya sekarang, ana sangat bingung dengan masalah kehidupan. Ana berusaha begini dan begitu tak kunjung hasil. Bahkan ana sering berdoa, belum dikabulkan. Ana takut neraka, ana takut ada kekeliruan dalam perbuatan ana. Taib. Ada permasalahan hidup yang semisal. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Mohon nasihat untuk ana yang hidup di lingkungan awam dan bersuamikan orang awam. Bahkan tempat ta'lim pun tidak ada. Teman-teman yang seakidah pun tidak ana temui di sini. Pertama sekali kita nasihatkan kepada penanya di sini untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwa yaitu dengan menjauhi segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya. Dengan ketakwaan ini, seluruh permasalahan insyaAllah ta'ala akan terselesaikan. Demikian pula kita nasihatkan untuk tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gantungkan harapan, gantungkan asa, gantungkan hati hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kepada makhluk. Allah telah menjanjikan siapa yang bertakwa dan bertawakal kepadanya, maka urusan-urusan mereka akan dimudahkan dan akan diberikan jalan keluar. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar padanya. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Dan juga firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya itu mudah. Ini kuncinya, mudah sekali. Apapun persoalan yang kita hadapi, hadapi dengan ketakwaan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya disertai dengan doa, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dan usaha. Dan usaha yang paling penting adalah menuntut ilmu agama. Dengan menuntut ilmu agama kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Bagaimana jalan-jalan keluar yang syar'i. Demikian pula kita nasihatkan untuk bergaul dengan orang-orang saleh. Iya. Adapun tinggalnya seseorang di lingkungan yang awam, maka hendaklah dia tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau dia bisa usahakan untuk pindah dari lingkungan yang buruk. Kalau lingkungan itu adalah lingkungan yang buruk, dan kalau dia khawatir dia akan terpengaruh dan dia tidak bisa berdakwah. Justru khawatirnya dia akan terdakwah, maka hendaklah dia berusaha untuk pindah di tempat yang lebih baik, di kampung yang lebih baik, berteman dengan orang-orang yang saleh, dan meninggalkan pergaulan dengan orang-orang yang suka berbuat maksiat. Ustaz, bagaimana sikap istri terhadap suami yang tidak sholat, suka bermaksiat, dan sampai berzina? Bolehkah istri mendiamkan suami karena sudah capek menasihati suami? Mohon nasihatnya Ustaz. Pertama sekali kita katakan, hendaklah berusaha semaksimal mungkin untuk menasihati suami. Baik menasihati secara langsung maupun tidak langsung, mungkin dengan memberikan sebuah buku yang bisa dia baca, atau memperdengarkan ceramah agama, atau mendatangkan seorang da'i, seorang ustadz untuk menasihatinya. Atau meminta tolong kepada orang tuanya sendiri untuk menasihati dia. Baik, ini yang pertama sekali. Yang kedua, kalau dia sudah nampaknya tidak mau dinasihati, tidak bisa dinasihati, dalam keadaan dia terus-menerus melakukan perbuatan tersebut, maka wajib minta cerai. Wajib minta cerai. Di sini disebutkan, pertama suaminya meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat ini termasuk kekufuran. Dan tidak halal seorang wanita muslimah bersama dengan para pelaku kekufuran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La hunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahunna." Mereka itu, orang-orang kafir, tidak halal bagi mereka, bagi para wanita muslimah, demikian pula wanita muslimah tidak halal bagi mereka. Adapun apabila dia melakukan perzinahan, maka ini juga termasuk sebab yang mengharuskan seorang istri itu minta cerai. Demikian pula sebaliknya, seorang suami, kalau istrinya sampai berzina, dia harus diceraikan. Kecuali dia bertobat. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zani la yankihu illa zaniyah." Seorang pezina itu tidaklah menikahi kecuali pezina juga. Au musyrikah, atau seorang wanita musyrikah. "Wa zaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik." Demikian pula wanita pezina, tidak ada yang pantas menikahinya kecuali seorang pezina pula atau seorang musyrik. "Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin," dan menikahi para pezina itu diharamkan atas orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Kalau belum nikah, jangan menikahi pezina. Dan kalau sudah menikah, harus diceraikan. Ini makna ayat ini. Menikahi para pezina itu haram hukumnya atas orang-orang yang beriman. Kalau misalkan dia tidak mau menceraikan, maka dibawa ke pengadilan. Kalau pengadilan memutuskan kalian sudah cerai, maka tidak perlu lagi dia menunggu dia menceraikan atau tidak. Iya. Maka ini yang harus dilakukan kalau sudah nasihat tidak mempan sama sekali. Yang terakhir, "Assalamualaikum Pak Ustadz." Waalaikumsalam. "Ketika sholat dan berwudu, saya berniat pakai bahasa Jawa. Bagaimana hukumnya? Dan tolong dijelaskan bagaimana berwudu yang sempurna." Berniat itu sendiri, walaupun pakai bahasa Indonesia, itu sudah termasuk bid'ah. Termasuk mengada-ngada di dalam agama. Apalagi kalau pakai bahasa Jawa, maka bid'ahnya bertambah lagi. Iya. Atau bahasa selain bahasa Arab. Iya. Maka ini bid'ah, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Adapun berwudu yang sempurna secara ringkas dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Pertama sekali, seorang berniat di dalam hati. Berniat di dalam hati. Tidak perlu dia lafazkan, baik dilafazkan dalam hati maupun dilafazkan dengan lisan. Orang yang bermaksud melakukan suatu ibadah, itu maknanya dia sudah berniat. Kemudian dia mengucapkan bismillah, lalu mencuci dua tangannya sampai ke pergelangan tangan sebanyak 3 kali, ini yang disunnahkan. Lalu berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dengan 1 cidukan. Yani 1 cidukan sekali mengambil air, sebagian masuk ke mulut, sebagian lagi dihirup ke hidung. Sebanyak 3 kali. Lalu mengusap wajah sebanyak 3 kali. Dan dipastikan seluruh wajah itu terkena air. Kalau seorang memiliki jenggot yang lebat, disunahkan dia untuk menyela-nyelai jenggotnya dengan air. Kemudian mencuci tangannya 3 kali sampai ke siku. Dan dipastikan itu siku terkena air. Sering kita lihat orang-orang berwudu, sikunya itu tidak basah. Pastikan sikunya itu basah. Kanan dahulu 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Dan kurang tepat, ada sebagian melakukan kanan sekali, kiri sekali, kemudian kanan sekali, kiri sekali. Tapi kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Kemudian mengusap kepalanya. Dan bedakan mengusap dengan mencuci. Mengusap itu cukup tangan dibasahkan, kemudian diusap ke kepala. Bukan menyiramkan air padanya. Dan cukup dilakukan 1 kali. Salah kalau dilakukan mengusap kepala itu 2 kali atau 3 kali. Cukup 1 kali. Hadis-hadis Nabi SAW menunjukkan mengusap kepala itu hanya 1 kali. Cara mengusap kepala dengan menggunakan 2 tangan yang sudah dibasahkan, kemudian diusap dari bagian depan, diusap terus sampai bagian belakang, lalu kembali lagi diusap ke depan, lalu kemudian setelah itu mengusap 2 telinga tanpa mengambil air yang baru. Dan mengusap 2 telinga adalah dengan menggunakan 2 jari. Jari telunjuk untuk mengusap bagian dalam dan jari ibu untuk mengusap bagian luar. Dan pastikan semua bagian telinga itu terusap. Iya, setelah itu baru kemudian mencuci kaki sampai ke mata kaki. Dan pastikan mata kaki serta tumit itu basah. Pastikan betul-betul mata kaki, tumit, jari-jari dan semua bagian kaki itu basah. Iya, sebab Nabi SAW pernah melihat sebagian orang berwudu dan tumitnya tidak basah, beliau bersabda, "Wailunil aqabi minan nar." Celaka, mata kaki mereka itu akan diazab di neraka. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang salat di kakinya ada bagian yang tidak basah hanya sebesar kuku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk berwudu kembali dan salat lagi. Artinya apa? Wudunya tidak sah dan karena wudunya tidak sah, salatnya juga tidak sah. Kemudian setelah itu, baru kemudian membaca doa setelah berwudu dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.